أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجة بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج وتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. وقال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأحللنا من الأبطح. وقال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر عبد الله رضي الله عنه يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد ابن بكر: طوافه الأول. وقال: حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: سمعت جابر عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهن. فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نقضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المنية. قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لهللت كما تحلون، ولاستقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر: فقدم علي من سعايته فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهدي وامكث حراما. قال: وأهدى له علي هديا. فقال سراقة ابن مالك ابن جعثوم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadis yang pertama yang dibaca tadi dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal: amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ahlalna an nuhrima idza tawajjahna ila Mina qala fa ahlalna bil ad min al abtah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami telah bertahallul untuk berihram, agar kami berihram apabila ingin menuju ke Mina. Qal, dia mengatakan fa ahlalna minal abtah, kami berihram untuk haji dari Abtah. Mana Abtah itu? Ada Batha di Mekah, posisinya dia nyambung dengan Muhassab, di mana tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kemah-kemahnya ketika datang di Mekah. Perkataannya idza tawajjahna ila Minan, ketika kami ingin berjalan menuju ke Mina, yakni yaumat tarwiyah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang sudah bertahalul dari umrahnya, yaitu orang mutamatti', untuk berihram untuk hajinya pada hari tarwiyah. Di mana pada hari tarwiyah itu jemaah haji menuju ke Mina. Wa fihi dalilu li madhhab Syafi'i wa muwafiqihi, di dalam hadis di atas terdapat dalil untuk mazhab Syafi'i dan orang-orang yang mengikutinya. Annal afdal lil mutamatti', wa kullu man arada al-ihram bil hajj min Makkah alla yuhrima bihi illa yawm at-tarwiyah. Yani yang lebih afdal bagi orang mutamatti', dan setiap orang yang ingin berihram untuk haji dari Mekah, yakni penduduk Mekah, alla yuhrima bihi illa yaum at-tarwiyah, janganlah dia berihram dengan hajinya kecuali pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8. Kalau kita lihat jemaah haji Indonesia, kalau yang travel haji plus, pada umumnya haji plus berangkat tanggal 8 itu ke Mina. Maka ini oke, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi kalau haji umum, hari tarwiyah itu tanggal 8, mereka langsung ke Arafah. Mereka langsung ke Arafah. Dilihat dari atau ditinjau dari hukum, apa status mabit di Mina tanggal 8 atau tarwiyah? Ulama mengatakan hukumnya adalah sunat. Artinya kalau bisa bagus, kalau tidak tidak apa-apa. Maka kalau begitu jemaah haji Indonesia dengan jemaah umum, maka dia harus berihram tanggal 8. Walaupun dia langsung berangkat ke Arafah, boleh jadi siangnya atau malamnya. Maka dia tetap melaksanakan ihramnya ketika hari tarwiyah atau tanggal 8. Waqala Malikun wa akharun, Malik mengatakan dan yang lainnya, yuhrim min awal Dzul Hijjah. Malik dan yang lain mengatakan berihramnya mulai dari tanggal 1 Dzul Hijjah. Wasabaqatil mas'alatu bi adillatiha, pembahasan ini telah berlalu dengan dalil-dalilnya. Maka tentu yang kita lihat yang disokong oleh dalil yang sharih, ya, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan orang-orang yang menyetujuinya, bahwa berihramnya orang mutamatti' dan penduduk Mekah, ya, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Amma qawlu fa ahlalna bil abtah faqad istadillu bihi man yujawizu lil makki wal muqim biha al ihram bil hajji min al haram. Afil mas'ala wajahani li ashabina, ungkapan yang mengatakan bahwa kami berihram dari abtah ada di antaranya yang mengambil dalil dari sini membolehkan orang-orang penduduk Mekah yang mukim di Mekah untuk berihram di haji dari haram. Fil mas'alati wajhani li ashabina, dalam masalah ini ada dua pendapat menurut mazhab Syafi'i. As-sahahuma la yajuzu an yuharim al-hajj illa min dakhil Makkah. Yang pertama, tidak boleh berihram untuk haji kecuali dari dalam Mekah. Jadi masih lingkaran haramnya Mekah. Wa afdaluhu min babi darihi, yang lebih afdal itu adalah dari pintu rumah dia. Jadi orang penduduk Mekah tinggal dia di situ, dia berihram dari rumahnya. Wa qila min al-masjidil haram, ada yang mengatakan dari masjidil haram. والثاني يجوز من مكة ومن سائر الحرم. Ada mengatakan boleh dari Mekah atau dimanapun dari tempat tanah haram. وقد سبقت المسألة في باب المواقيت فمن قال بالثاني احتج بحديث جابر هذا. Siapa yang mengatakan, ya, siapa yang mengatakan yang kedua, maka dia boleh dari Mekah dan Sa'iril Haram. Ya, maksudnya haram di sini berarti adalah Masjidil Haram. Li'annahum ahramu bil abtah. Oh maaf, yang maksud dengan haram di sini adalah tanah haram. Li'annahum ahramu min al-abtah wa huwa khariju Makkah lakinnahu min al-haram. Maksudnya mereka berihram dari Abtah, dia sudah keluar dari Mekah. Jadi dulu kota Mekah itu kecil, haramnya besar. Kalau sekarang kota Mekah besar, tanah haram lebih kecil. Ya. Sekarang disebut kalau seandainya dikatakan Mekah, Tan'im bagian dari Mekah kalau sekarang, karena kotanya sudah semakin diperluas. Ya, Awadi adalah lokasi di mana dekat dengan Ummul Qura, ya, kampus Ummul Qura sekarang itu arah Awadi, di situ rumahnya Syekh Sudais dan banyak masyayikh ada di rumah di sana. Itu dia sudah di luar Mekah, tapi di luar dari tanah haram, tapi masih disebut di situ adalah Mekah karena perluasan kota, sama dengan kota Madinah. Kota Madinah pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, itu hanya pekarangan Masjid Nabawi sekarang ini. Ya, itu dahulu. Nah, sekarang perluasan kota karena ramai. Kalau haramnya, ya, atau luas tanah sucinya sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Mekah. Nah, jadi dalam bahasa di sini adalah Mekah, areal Mekah lebih kecil daripada areal tanah haram. Karena Abtah itu dianggap sudah luar dari kota Mekah, tapi dia masih di dalam haram Mekah, yakni tanah suci Mekah. Jadi pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa dia harus dari dalam Mekah. Ya, kalau bisa dari rumahnya. Kalau dia adalah orang Makki, orang yang tinggal di Mekah dan orang mukim. Pendapat yang kedua, boleh dari Mekah dan boleh dari seluruh lokasi dari tanah haram Mekah. Wa man qala bil awwal wa huwa asah. Ya. Qala innama ahramu min abtah li'annahum kanu nazilina bihi. Siapa yang mengatakan yang pertama, dan itu adalah pendapat yang terkuat, bahwa boleh berihram untuk haji, tidak boleh berihram dari haji kecuali dari dalam Mekah, yang lebih afdal dari rumahnya. Lalu kenapa Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang telah bertahalul dari umrah, mereka itu berihram dari Abtah, sementara Abtah itu adalah luar dari kota Mekah? Li'annahum kanu nazilina fihi, karena mereka adalah orang yang turun di awal dan bertempat di situ. Jadi ketika datang dari Madinah, mereka mengambil posisi itu, lalu mereka membuat tendanya. Sama juga misalkan dari kita, jamaah haji Indonesia kan ada yang jauh-jauh dari Mekah atau dari Masjidil Haram di Aziziyah, atau yang lebih lagi ada Aziziyah utaranya, Shamalia, ada Aziziyah Janubiyah, mereka ditempatkan. Itu cukup jauh. Nah, maka dalam hal ini, ya, dalam hal ini dia tetap dia berihram dari tempat dia tinggal ketika dia awal turun. Ya, rombongan datang dari, biasanya ada datang dari Madinah atau dari Indonesia, ya, lalu tempat tinggalnya sudah dibuat, sektor-sektor tinggalnya sudah buat, maka berihramnya dari rumah di mana mereka awal tinggal. Wa kullu man kana duna miqat al-mahdud fa miqatuhu manziluhu. Setiap orang yang dia berada di bawah dari titik-titik miqat yang telah ditentukan, yaitu titik yang terdekat itu adalah ya lam-lam, qadna manazil, dhatul irq, itu adalah posisi yang agak dekat, maka mereka, miqat orang-orang di sini adalah di mana rumahnya. Ya, termasuk sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, orang Jeddah apabila dia, ya, apabila dia tinggal di Jeddah dan ingin dia melaksanakan haji pada tanggal 8 itu, dia bermiqat atau berihram dari tanggal di hari 8 untuk menuju ke Mina langsung dari Jeddahnya, dari rumahnya. Dia mengucapkan labbaik Allahumma ya hajjan. Langsung dia berangkat. Baik. Hadis yang kedua di mana Jabir bin Abdullah dia mengatakan lam yatufin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu bainas safa wal marwata wal marwati illa tawafan wahida. Nabi tidaklah tawaf dan sahabat-sahabatnya antara Safa dan Marwah, yang maksudnya sa'i, kecuali satu tawaf sekali saja. Zada fi hadis Muhammad bin Bakr tawafuhu al-awwal, tawafahu al-awwal, yani tawafnya yang pertama. Maknanya di sini kata Imam Nawawi, yakni an-nabi wa man kana min ashabihi qarinan, nabi dan sahabat-sahabat beliau yang qarin, yang melaksanakan haji qiran, fa haula lam yas'au baina as-safa wal marwa illa marratan wahidah. Mereka tidaklah sa'i antara Safa dan Marwah kecuali satu kali saja. Wa man kana mutamatti'an fa innahu sa'a sa'yaini. Adapun orang mutamatti', dia melakukan dua kali sa'i. Sa'yan li'umratihi thumma sa'yan akhar lihajjihi yawman nahar. Itu dia kerjakan dua kali sa'i. Sa'i pertama adalah untuk umrahnya, sa'i yang lain untuk hajinya pada hari an-nahar, yaitu hari lebaran setelah melontar jumrah. Boleh dia dari Muzdalifah langsung sa'i, dia tawaf dan sa'i boleh, atau dia melontar jumrah dulu kemudian dia bertahalul, setelah itu dia berangkat mengerjakan tawaf dan sa'i. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini dilalatun zahiratun li Syafi'i wa muwafiqih. Dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas bagi Imam Syafi'i dan pengikutnya. Fi anna al-qarina laysa alaihi illa tawafun wahidun lil-ifadati wa sa'yun wahidun. Bahwasanya bagi orang yang qarin, yaitu orang yang melakukan haji qiran, tidaklah diwajibkan kepadanya kecuali hanya satu tawaf, yaitu tawaf ifadah, dan satu sa'i, sekali saja sa'inya. Tawafnya yang wajib bagi dia adalah tawaf ifadah dan sa'i. Adapun tawaf dia pertama datang, itu adalah tawaf at-qudum, hukumnya adalah sunat. Tawaf qudum hukumnya adalah sunat. Baik. Wa man kana wa man qala bi hadza, di antara yang mengatakan seperti ini adalah Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Aisyah, ini dari kalangan para sahabat. Tawus, Atha, Hasan al-Basri, Mujahid, ini dari kalangan tabi'in. Malik wa ibn Majishun wa Ahmad wa Ishaq wa Dawud wa ibn Munzir, ini dari kalangan ulama-ulama. وقال الطائفة يلزمه طوافان وسعيان. Sekelompok yang lain mengatakan harus dengan dua tawaf dan dua kali sa'i. Wa mimman qalahu Asy-Sya'bi wan Nakhai wa Jabir bin Yazid wa Abdurrahman bin Aswad wa Tsauri wa Hasan bin Shalih wa Abu Hanifah. Wa hukiya dhalika an Ali ibn Mas'ud qala ibn Mundhir la yathbutu hadha an Ali. Kelompok yang kedua di itu ada perkataan Sya'bi, Nakhai dan yang lainnya, mereka mengatakan ini adalah riwayat dari Ali. Namun Ibnu Munzir dia mengatakan tidaklah sah, itu adalah dari perkataan Ali. Nah ini yang kita lihat ya, dari bisa kita ambil pelajarannya bahwa orang yang melaksanakan tawaf, orang melaksanakan mutamatti', dia melaksanakan dua kali sa'i. Sa'i yang pertama adalah sa'i untuk umrahnya, sa'i yang keduanya adalah sa'i untuk hajinya. Kalau tawaf, tawaf yang pertamanya adalah tawaf untuk umrahnya, tawaf yang keduanya adalah tawaf untuk hajinya. Kalau untuk orang yang qiran, dia hanya melakukan satu tawaf, yaitu tawaf ifadah dan sa'i haji, dan satu haji, yaitu sa'inya hanya sa'i haji. Dia hanya sekali sa'i. Ketika dia datang, dia tidak perlu sa'i. Atau kalau seandainya dia sa'i di awal, maka dia tidak perlu lagi sa'i setelah tawaf ifadah. Wallahu alam, kita cukup di sini ya dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan di luar dari tema ini. Bagaimana cara mendidik anak hingga berusia 20 tahun belum juga mau sholat tepat waktu? Baik, yang pertama, mendidik anak di dalam sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengarahkan, malah telah memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat mulai dari sejak dini, yaitu umur 7 tahun. Dipertegas dalam masalah sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Nanti kata Nabi, wadribuhum alaiha, ya pukullah mereka karena gara-gara melalaikan sholat. Sebelum dia baligh itu, 7 tahun sebelum baligh, dia sudah dilatih untuk sholat. Nah anak-anak ini, yang pertama tentu selalu perhatian orang tua. Orang tuanya yang mengajak, orang tuanya yang mencontohkan. Ya, begitu juga ketika anak-anak sudah berumur remaja, perlu ada contoh dari orang tuanya. Ya, mengajak orang tuanya, ambil tangan anak itu, berangkat bersamanya pergi ke masjid. Dan kemudian tidak ada masalah kalau seandainya kita berikan semacam ancaman uang belanjanya yang dikurangi ya, dan yang lainnya. Kalau tidak dengan uang, dengan ancaman, motivasi. Motivasi apa? Ya ditambah uang belanjanya kalau dia sholatnya sempurna, sholatnya di masjid. Ditambah lagi dengan motivasi-motivasi agama. Umur 20 tahun dia sudah bisa mengerti. Ya, sudah dewasa. Maka kita bisa arahkan anak itu dengan cara memberikan pengertian-pengertian tentang keutamaan sholat. Sholatnya maksudnya keutamaan, ya, keutamaan-keutamaan sholat apa. Itu adalah memotivasi. Kemudian kewajiban kita sebagai melaksanakan sholat, hendaklah kita sampaikan dengan cara yang baik. Ya, anak itu kalau umur mulai dia umur remaja, ya sampai ya dewasa, hendaklah kita ajak anak itu seperti orang dewasa berbicara, sebagaimana kita berbicara dengan orang-orang dewasa lainnya. Kita ajak mereka berpikir, kita ajak mereka dengan cara yang baik, tidak dengan cara marah-marah, karena itu akan ya terkesan ya mereka akan memberontak. Karena dunia sekarang sudah berbeda, ya anak kita tidak seperti kita dahulu. Kita dulu waktu kecil dimarahi oleh orang tua langsung kita tunduk, kita takut dan patuh. Sekarang anak kita kalau kita marah kan, ya malah dia akan lari, tidak ada rasa takutnya untuk keluar dari rumah ini. Malah dia punya teman, punya kawan yang akan bisa menampungnya. Nah ini susah, ketika kita keraskan akhirnya dia lari. Nah maka tentu kita harus bijak di dalam melihat kondisi ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.